sengalawon di doa pung apungan di doa pung apungan. Iso ninggal gakan lu indu agaungan. Iso ninggal gakan lu, iso ninggal gakan lu indu agaungan. Bye. badan mawasi kula, badan mawasi kula di tengah perjalanan. Badan mawasi kula, badan mawasi kula di tengah perjalanan. Sama dosa minan, nunggu suka hati.